Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ma ta'rifu li Arab inda Ibn Hisham inda Gafaiz huwa athar al-zahir aw muqaddar yajlibu al-amr fi akhir kalimah. Naam, ala hadha ta'rif yakunu al-i'rab indahu lafdhiyan aw ma'nawiyan. Tayyib, yakunu al-i'rab lafdhi. Naam. Liannahu athar, ya athar dhahir. Walidhalika yakun fi mithl zaidun qa'imun, zaidun mubtada marfu'un bi bil dhamma. Na'am, marfu'un bil dhamma. Wa amma alladhi marra bina fi al-ajrumiyyah wa kadhalika fil mutamimmah. Haula yuribuna. Na'am. أو يعرفون الإعراب بماذا؟ نعم معنوي. يقولون في تعريفه ماذا؟ نعم تغيير أواخر الكلم لاختلاف العوامل الداخلة عليها لفظا أو تقديرا. طيب، وما هو تعريف الكلام؟ تعريف الكلام عند ابن هشام عند قيامة الملك. الكلام هو لفظ مفيد. لفظ مفيد. طيب، ندخل بعده. قال رحمه الله تعالى: والإعراب جنس تحته أربعة أنواع، الرفع والنصب والجر والجزم. الجنس اسم يدل على كثرة مختلفة في الأنواع، ولا تتم ماهيته بفرد من الكثرة، فالإعراب اسم يدل على الرفع والنصب إلى آخره، ولا تتم ماهيته بفرد من هذه الأفراد، وكل فرد من هذه الأفراد يسمى نوعا. Ini pengertian jins. Naam. Di mana Ibn Hisham mengatakan wal i'rabu jinsun. Di sana ada jinsun, ada apa? Nau. Jadi maksud dengan jins yaitu apa? Suatu, naam, penamaan yang menunjukkan apa? Suatu yang banyak yang berbeda-beda. Nah, ya sesuatu yang mencakup perkara-perkara yang banyak yang berbeda-beda yang berbeda-beda apa nawaknya. Sehingga ikhwani fillah tidak sempurna ya jenis tersebut hanya sekedar dengan apa dengan enam individu-individu dari bagiannya. Sebagaimana misalnya dalam contoh ini al-i'rab yaitu apa? Ism atau penamaan yang menunjukkan apa rafa, nasab, khafad dan jazm. Tapi sehingga tidak mungkin kita katakan cukup hanya nah sekedar apa rafa saja itu nah mencakup semua i'rab, tidak. Tapi jenis yang mencakup nah keempat jenis tadi itulah i'rab. Berarti ketika dikatakan rafa itu adalah bagian dari i'rab saja, bagian saja dari i'rab. Ini maksud dari perkataan beliau wala tatimmu mahiyatuhu fi fardin min hadhil afrad. Jadi tidak cukup kalau kita mengatakan i'rab itu hanya sekedar rafa. Naam. Nah, setiap bagian-bagian ini atau dengan kata lain individu-individunya ini, naam, rafa, nasab, jar, jazm ini dinamakan apa? Nau. Jadi ada jins, ada nau. Makanya beliau katakan jinsun tahtahu arba'atu anwa'. Ar-raf'u wan-nasbu wal-jarru wal-jazmu. Baik. Arfa'u ay bi harakatin aw harfin. Wa hakadha fil bawaqi. Wa huwa badalun min arba'ah. Badalun mufassal min mujmal. Wa qaddamahu li adami istighna'il kalami bin nisbah ila nasbi wal jarri anhu. Nah, rafa baik dengan harakah maupun dengan huruf, karena beliau apa mengartikan i'rab itu yang pengertian lafzi. Sehingga rafa baik apa fi harakat. Fi harakat berarti apa saja harakat dalam rafa? Harakat dhammah, dhammah dan lah untuk rafa. Dhammah saja. Nah, kemudian fil huruf apa saja? Al-wawu, alif, nun. Nah, baik. Itu maksudnya. Demikian pula nasab, jar dan jazm. Taib. Dan ar-raf'u ini badal dari arba'ah. Arba'atu anwa'in ar-raf'u. Badal mufassal min mujmal, atau dengan istilah yang lain dalam jurumiyah apa? Badal ba'd min al-qul. Naam. Sekarang kenapa rafa dikedepankan? Naam. Dan hampir pada semua kitab-kitab nahwu mengedepankan rafa. Li adami istighna'il kalam bin nisbah ila nasbi wal jarri anhu. Karena apa? Suatu kalam tidak apa? Tidak merasa cukup darinya, dalam artian senantiasa butuh. Ya, suatu kalam senantiasa butuh terhadap rafa. Nah. Berbeda dengan nasab dan jar. Nah. Taim dinisbahkan kepada nasab dan jar, ya. Terkadang satu kalam tidak butuh jar, misalnya apa? Koma Zaidun, tidak butuh na'am nasab. Demikian pula tidak butuh jar di situ. Ini maksudnya. Karena rafa hampir setiap kalam apa butuh kepadanya. Qala wa hadhil anwa'ul arba'atu tanqasimu ila thalathati aqsam. Qismun yashtariku fihi al-asma'u wal af'al wa huwa ar-raf'u wan nasbu. Taqulu Zaidun yaqumu wa inna Zaidan lan yaquma. Na'am, aqra bi surah indaka ya Abdullah. Zaidun yaqum. Zaidun yaqum, Zaidun mubtada'un marfu'un wa alamatun marfu'in wa alamatun marfu'un ala akhirih. Yaqum fi'lun madin. Fi'lun mudhari'un. Marfu'un bi tajarrudihi 'ala nasbi wa jazim. Wa fa'iluhu dhamirun mustatir. Wa alamatu raf'ihi. Wa alamatu raf'ihi. Masih kita lisannya masih di sini, enggak apa-apa pakai yang jurumiyah saja. Wa alamatu rafihi. Wa alamatu rafihi dhammatun zahirah ala akhirihi. Wa fa'iluhu dhamirun mustatir. Jawazan taqdiruhu huwa. Wa jumlah. Jumlah. Wa jumlah fi mahalli rafin khabaru mubtada. Naam. Jumlah fi mahalli rafin khabar mubtada. Naam. Inna Zaidan lan yaquma. Muhammad. Wa taukidin. Naam. Zaidan ismuna mansuba bi nasbi al-fathah. Naam. Nawasi. Harfu nafiin wa nasbin. Mustaqbal. Naam, inna Zaidan la yaquma, jumlah la yaquma fi mahalli raf'in khabar inna. Naam. Perhatikan dari contoh ini bahwasanya rafa dan nasab itu apa masuk pada isim dan fiil. Tayyib. Yang pertama Zaidun. Nah, Zaidun ini untuk contoh apa? Bentuk rafa' dari isim. Yaqumu contoh untuk bentuk rafa' dari fi'il. Kemudian inna Zaidan ini contoh nasab dari sisi isim, lai yakuma ini dari sisi fi'il. Qala wa qismun takhtassu bihil asma'u wa huwal jar. Taqulu marartu bi Zaidin. Nah, khusus masuk pada isim yaitu jar, arim. Bismillah. Marartu bi Zaidin, marartu fi al-madi wa al-mudhi wa al-mudhi wa al-sukun bi tisalihi bi dhamir baqi al-khalif la mahala lahu bil i'rab wa ta dhamir mutasil mabni ala al-dhamir fi mahalli raf'i qa'id al-ba harfu bi Zaidin, bi Zaidin al-ba harfu jar mabni ala al-kasr la mahala lahu bil i'rab. Zaidin ismu majrurun bil ba wa alamatu jarrihi al kasr al akhir. Terus wa jarran wa jar wa majrur mutalliqun mutalliqan bi fi'lin bi fi'lin. Baik. Wa qismin takhtassu bihi al af'al wa huwa al jazmu. Taqul lam yaqum. Jazm khusus untuk fi'il alim. Lam harfu jazmin mabniun ala sukun, harfu jazmin wa nafiyin wa nafiyin wa qalbin wa qalbin. Terus yakum fi'lun fi'lun mudhari' mabniun ala sukun fi mahalli raf'in fa'il. Yaqum fi'lun mudhari'un mabniun ala ala asukun la mahalla lahu min al i'rab. Terus al fa'il dhamirun mustatirun, dhamirun mustatirun fihi jawazan taqdiruhu huwa, taqdiruhu huwa. Naam. Tayyib. Di sini mabni apanya? Yaqum mabni mana? Yakum, lam yakum. Yakum fi'lun mudhari majzumun. Iya, majzumun bila. Nah, kenapa tadi? Siapa yang bilang? Tayyib. Naam, afwan. Lam tayyib harfu jazmin wa nafyin wa qalbin. Tayyib mamniun ala sukun lam mahala lahu min al-i'rab. Kemudian yakum apa? Fi'lun mudhari'un majzumun bilam. Naam. Tayyib. Fi'lun mudhari'un majzumun bilam wa 'alamatu jazmihi as-sukun. Tayyib. Lanahu fi'l mudhari' sahihul akhir. Wa fa'iluhu dhamir mustatirin fihi jawazan taqdiruhu huwa. Naam. Ikuti Ahmad tadi. Qala wa li hadhihi al anwa' al arba'ati alamatun tadullu 'alayha. Naam. Dan untuk jenis yang keempat ini tanda-tanda yang menunjukkannya. Wa hiya darban alamatun usul wa alamatun furu'. Naam. Jadi tanda-tanda i'rab yang empat ini terbagi jadi dua. Naam. Tayyib, alamat usul dan alamat furu. Cuma ikhwanifillah di sini ada i'tirab. Antum perhatikan catatan kaki nomor 4, nomor 8, nomor 7. Nah. Catatan kaki nomor 7. Wa'tarida 'alayhi bi anna hadha la yuwafiqu ma jara 'alayhi min anna al-i'raba lafdhiyyun. Idh syai'u la yakunu 'alamatan 'ala nafsihi. Wa innama yattajihu ala al-qawl bi anna al-i'raba ma'nawi. Wajah i'tirabnya paham? Nah, dikritisi perkataan Ibnu Hisham di sini. Tatkala beliau mengatakan bahwasanya empat jenis i'rab ini memiliki apa? Tanda-tanda. Nah, tayyib, ini enggak cocok dengan apa? Dengan pengertian dia bahwasanya i'rab itu lafdhi. Naam. Sebab apa? Sesuatu itu tidak menjadi tanda untuk dirinya sendiri. Naam. Dan perkataan alamatul i'rab ini ya hanya pas untuk apa? Mereka-mereka yang berpendapat bahwasanya i'rab itu maknawi. Wa ujiba bi ajibah, dan ini bisa dijawab dengan beberapa jawaban. Minha ma ajaba bihil asmuni min annahu la munafah baina ja'li hadhil asya' i'raban. Naam. Wa ja'liha alamati i'rab. In hiya i'rabun min haythu umum. Min haythu umumi kauniha atharan. Naam jalabahul amil. Taib. Perhatikan jawaban dari Ashmuni. Tidak bertentangan. Naam. Taib. Antara menjadikan perkara-perkara ini sebagai i'rab, yaitu dhammah, kasrah, fathah, naam thubutun nun itu sebagai i'rab, dengan apa menjadikannya sebagai tanda-tanda i'rab. Kenapa? Sebab ya dia itu i'rab dari sisi keumuman naam athar yang ada padanya yang disebabkan oleh amil. Jadi adanya dampak yang ada padanya itu yang disebabkan oleh amil, itulah i'rab. Naam. Kemudian dari sisi alamat i'rab, naam, wa alamat i'rab min jihatil khusus. Dilihat dari sisi yang lebih khusus, itu adalah tanda i'rabnya. Qala al-'allama asy-Syanawani wa la yakhfa ma fihi min at-takalluf. Wal mukhtar wal ahsan bil jawabi 'an dhalika ma qalahu ba'dul muhaqqiqin inna hadhihi 'ibaratul mutaqaddimin al-qa'ilina bi anna al-i'raba ma'nawi. Jarat ala al-sinatil muta'akhirin al-mukhalifina fi dhalik min ghairi qasdin fafham dhalik. Wallahu yatawalla hadak. Wallahu yatawalla hudak. Naam, dan memang takalluf ya khanifillah. Naam, tidak tersembunyi padanya memang ada takalluf. Naam, dan yang paling bagus, yang terpilih dalam jawabannya, bahwasanya naam, inilah yang dikatakan oleh sebagian muhaqqiqin. Jawaban yang paling bagus yaitu apa? Bahwasanya ibarat ini ibarat mutaqaddimin yang mengatakan bahwasanya i'rab itu maknawi. Naam, yang apa? Mengalir di lisan-lisan mutaakhirin yang menyelisih mereka tanpa ada niatan. Maka pahami yang demikian itu. Jadi Ibnu Hisham sendiri ya khanifillah tatkala memberikan pengertian i'rab itu lafzi, ternyata juga apa? Terseret dengan apa? Apa yang sudah mengalir di lisan-lisan mutaqaddimin bahwasanya dhammah, fathah, kasrah itu adalah alamat i'rab. Sehingga dari sini semakin menguatkan naam apa yang dipilih oleh naam Ibnu Sibawaih dan yang lainnya yang juga telah kita pelajari dalam Julumiyah mengenai apa? I'rab, bahwasanya i'rab itu maknawi. Ini lebih mudah. Naam. Pengertian i'rab yang maknawi yaitu taghyir awakhiril kalim li ikhtilafil awamil dakhilati 'alaiha. Naam, sehingga tidak perlu kita ubah, sudah kita berjalan sesuai dengan apa yang dulu kita ambil. Adapun yang disebutkan Ibnu Hisham di sini sekedar wawasan saja. Naam. Nah, mengenai alamat i'rab berarti kita sama berjalan sesuai dengan metode mutaqaddimin, menyatakan bahwasanya dhammah, fathah, kasrah itu sebagai tanda-tanda i'rab. Terbagi jadi dua, usul wa furu'. Fal 'alamatul usul arba'. Ad-dhammatu liraf'i wal fathatu linasbi wal kasratu liljar wa hadful harakati liljazmi wa qad mathaltu laha kullaha. Naam. Di mana? Dalam matan. Naam. Baik. Zaidun yakum, inna zaidan lan yakuma. Naam. Bi zaidin lam yakum. Baik, itu maksudnya. Wal alamatul furu'. Mukhtasiratun fi sam'ati abwab. Khamsatun fil asma wa thanani fil af'al wa satamurru bika hadhil abwab mufassalatan baban baba. Naam. Qala al-Azhari fi at-tashrih wa hiya ashra. Naam. Alamat furu'. Naam. Ada 10. Salasatun tanubu 'anil dhammah. Wa hiya al-wawu wal alif wan nun. 3 alamat menggantikan dhammah, yaitu wawu, alif dan nun. Sambil muraja'ah wawu, naam, menggantikan dhammah pada apa? Apa kawa? Ada asma'ul khamsah dan jama' mudzakkar salim. Al-alif apa Umar? Isim mutsanna. An-nun fi'il mudhari'. Yang kenapa? Al-amsalatul khamsah. Tayyib. Wa arba'atun tanubu 'anil fathah wa hiya al-kasrah wal alif wal ya wa hadfu nun. Kasrah. Inna Abdullah. Sama mana salim. Itu tak? Nah. Baik. Kemudian al-alif Muhammad. Sekarang menggantikan fathah berarti mansub. Alif menggantikan fathah pada berapa tempat? Asmaul khamsah dan sudah. Nah, kemudian ya. Zakaria. Jam Zakar Salim. Itu saja. Ini harus mungkin ini. Jangan sampai lupa. Jam Zakar Salim dan Musanna Tayyib. Hadfun nun. Amsalatul khamsah. Naam. Wa thanani yanubani 'anil kasrah wa huma al-fathah wal ya. Al-fathah ismul ladzi la yansarif wal ya. Naam, musanna wa jam' al-mudzakkar salim. Wa wahidatan tanubu 'an hadfil harakah wa hiya hadfu harfil 'illah aw hadfun nun. Naam. Hadfu harfil 'illah mata? Naam. Fi'il mudhari' mu'tal akhir atau hadfun nun amsalatul khamsah. Naam. Ini perincian naam dari naam alamat furu' ikhwan fillah. 10 disebutkan oleh Azhari naam pada tempatnya masing-masing. Naam. Ini insyaallah semuanya sudah mungkin dari pembahasan-pembahasan yang lalu. Cuman terkadang duhul dalam artian apa? Enggak terfikir ke sana. Khamsatan fil asma wa tsanani fil af'al. 5 ya pada isim-isim dan 2 pada fi'il. Dan akan kita lewati 6 dalam bab per bab. Baik. Di sini faedah berhubungan dengan tarkib baban baba. Qala ba'dhum al-arabu dukariru syai'a marratain. Fatastau'ibu jami'a jinsi. Wa fi nasbi tsani min al-muqarrari khilaf. Dhahaba Ibnu Jinni ila annahu sifatun lil awwal wa taqdiruhu baban dha babin. Hudifa dha wa uqima tsani maqamahu. Fajara 'alaihi jarayanil awwal kama taqul Zaidun Amrun ay mithl Amrin. Wa qila huwa sifatun lahu bila taqdir. Jadi enam Arab ikhwani fillah mengulangi sesuatu 2 kali. Naam. Fatastau'ibu jami'al jinsi. Sehingga apa? Mencakup semua jenis-jenisnya. Dan mengenai penasoban naam isim yang kedua yang terulang itu ada khilaf. Kenapa kok dia mansub? Naam. Menurut sini mengatakan itu sifat untuk yang pertama. Takdirnya baban dha babin. Dibuang dha dan apa? yang bab yang diidhofahkan kepadanya diletakkan pada posisinya, sehingga apa, dialirkan atau dijalankan padanya seperti yang awal, baban baba. Wa dhahaba Zujjaj ila annahu taqidun lil awal qila wa huwa aula li anna taqrar lit taqid thabitun min kalamihim. Wa radda madhhabuhu bi annahu law kana taqidan la adda mu'addal awal. Az-Zujjaj mengatakan ini taukid, baban yang kedua taukid. Dan dikatakan lebih utama, kenapa? Karena pengulangan ikhwan fillah untuk menguatkan ini sabit ya, di kalangan Arab. Tapi dibantah, nah madhab Zajjat ini, seandainya itu taukid, tentunya apa? La adda mu'addal awal, maka nah dia hanya apa? Menguatkan saja, tidak ada faedah tambahan. Sehingga maknanya ya seperti apa yang awal. Qala Abu Hayyan alladhi akhtaruhu anna kilayhima mansubun bil amil sabiq li anna majmu'ahuma huwal hal la ahaduhuma wa nadhiru dhalika qawluhum hadha ya hulwun hamid, hadha hulwun hamid, na'am yani hulwun hamidun wa kilahuma marfu'un ala al-khabariyah wa hasal al-khabar bi majmu'ihima. Walau dhahaba dhahibun ila anna nasba innama huwa bil adfi ala takdiri hadfil fa ay baban fa baban lakana wajhan hasanan ariyan an takalluf li anna al-makna baban ba'da babin. Tayyib. Dan yang dipilih Abu Hayyan ini kuat ikhwan fillah. Dia memilih bahwasanya apa? Kedua-duanya mansub ya dengan amil yang telah lewat. Jadi mansub dengan amil yang sama. Kenapa? Karena yang diinginkan adalah gabungan itu, baban-baban itu jadi satu seakan-akan. Nah, bukan satu tok. Bukan apa yang dimaksud adalah bab yang pertama. Sehingga sama seperti perkataan Arab, hadza hulwun hamid. Nah, ini na'am hulwun hamid, yaitu pertengahan. Enggak manis juga, enggak manis murni, tapi juga enggak apa? Enggak masam murni, tapi apa? Nanu-nanu. Ya, campur rasanya. Ya, ada manisnya, ada kecut, ada masamnya. Namanya hulwun hamid. Sehingga kedua-duanya marfu, nam sebagai khobar. Dan khobar bisa terhasilkan dengan gabungan dari dua-duanya. Tidak bisa kita katakan hadza hulwun. Naam. Kemudian hamidun bagaimana i'rabnya? Tapi hulwun hamidun itu menjadi satu. Kemudian Abu Hayyan mengatakan seandainya di sana ada yang berpendapat bahwasanya nasab yang kedua ikhwan fillah dengan sebab ataf dengan takdir fa baban fa baban, maka ini na'am salah satu wajah yang bagus, dalam artian pendapat yang bagus yang na'am tidak ada takaluf padanya, sehingga maknanya baban ba'da babin. Ini na'am yang kedua, pendapat yang kedua dari Abu Hayyan. Nah, seandainya ada yang berpendapat demikian, ini lebih bagus. Qala sayyuti fil hama qultu wa hadha huwa al mukhtaru indi li dhuhuriha fi ba'di taraqim ka hadithi la tattabi'unna sanana man kana qablakum ba'an fa ba'an. Dan Sayyuti memilih apa? Adanya apa? Huruf ataf fa. Ya baban fa baban. Kenapa? Karena nampak pada sebagian tarkib seperti pada hadis la tattabi'unna sanana man qab sanana man kana qablakum ba'an fa ba'an. Baik. Adapun untuk lafaz hadis ini wallahu ta'ala alam. Kalau yang masyhur apa? Shibran bi shibrin wa dira'an bi dira'in. Nah, itu kan ada huruf ba-nya sama. Shibran bi shibrin wa dira'an bi dira'in wa mithlan bi mithlin yadan bi yadin. Sekarang dua-duanya mansub, ya kan? Dua-duanya mansub, ini yang diinginkan. Makanya nah lebih mudah apa? Tanpa takdir sebagaimana dipilih Abu Hayyan. Nah, hulwun hamid. Jadi baban-baban kedua-duanya apa? Mansub dengan apa? Dengan amil yang sama. Karena yang diinginkan adalah apa? Satu tarkib itu. Taib. Al-asma'u sitta. Qala illa al-asma'a sitta wa hiya abuhu wa akhuhu wa hamuha wa hanuhu wa fuhu wa dhumalin fatarfa'u bil wawi wa tunsabu bil alifi wa tujarru bil ya. Naam. Pembahasan berikutnya apa? Tentang al-asma'u sittah. Yang dalam jurumiyah kita mengenalnya dengan apa? Al-asma'ul khamsah. Nah, sittah karena ada tambahan yang dimasukkan oleh Ibnu Hisham di sini yaitu hanuhu. Nah, hanuhu. Qala huwa ma utifa 'alaihi min al-musanna wa ghairihi mimma sayati mansubun 'ala al-istithna mimma qablah wa huwa ismun wa fi'lun li'anna al-murada bihima al-'umum bi qarinati al-istithna wa an-nakira fil ithbati qad ta'um nahu qawlihi ta'ala 'aliman nafsum ma ahdarat ay farraf'u bid-dhammah wa nasbu bil fathah thabitun fi kulli ismin wa fi'lin wal jar bil kasra thabitun fi kulli ismin wal jazm bi sukun thabitun fi kulli fi'lin illa al asma'a sittah wa ma utifa 'alayha. Ini maksudnya kok tiba-tiba Ibnu Hisham mengatakan illa al asma'a sittah. Naam. Tayyib. Maksudnya apa? Rafa dengan dhammah, nasab dengan fathah itu apa? Thabit pada setiap apa? Isim dan fi'il. Demikian pula jar dengan kasrah thabit pada setiap isim. Dan jazm dengan sukun thabit pada setiap fi'il kecuali asma'u sittah. Naam. Tayyib. Dan apa-apa yang akan dilewati nanti yaitu keluar dari apa? Keluar dari alamat usul. Nah, sekarang dikecualikan dari isim-isim ikhwanifillah yang masuk pada naam alamat furu. Paham? Makanya dikatakan oleh Ibnu Hisham illal asma asittah. Nah, yang di i'rab rafa'nya dengan apa? Dengan waw. Nasabnya dengan alif, jarnya dengan ya, jazmnya dengan apa Ahmad? Asma'u sittah jazmnya dengan tidak ada karena isim. Taim. Insyaallah kita ambil pada pertemuan yang akan datang. Subhanakallah. Itu apa namanya? Kalau